Jika kau rasakan jantung hati bergetar, mestinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Saat kau tinggalkan hati ini sendiri, ku tahu kau bersama yang lain. Jika kau sudah tak kenal arti cintaku, tinggalkan aku sendiri. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Berulang kali kau berjanji, mestinya tak sakitiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, mestinya tak sakitkan aku. Jantung hati bergetar.